apakah diperbolehkan membuat perlombaan namun hadiahnya dipungut dari pemain atau peserta? Ini namanya perjudian yang seperti ini. Kalau mau hadiah maka di luar dari pemain. Ya, di luar dari pemain. Ada orang yang memberi sebuah pemberian sebagai hadiah untuk para pemenang. Ini boleh. Adapun para pemain, patungan dikumpulkan nanti untuk pemenang, ini adalah perjudian.